Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye kabare? Apik semuanya? Apik semuanya. Yang di depan saya, ini cowok-cowok ganteng yang di depan. Waduh, ini kayaknya keluarga besar Putra Sekawan ya. Tepuk tangan buat Anda Putra Sekawan semuanya. Yang pasti. Oke. Okay. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafin ya, segala salah, segala hilaf mohon dimaafkan. Yang pasti Putra Sekawan, hari ini ibu, ibu sayang, masku, masku tercinta, saudara-saudaraku semua. Hari ini saya bernostalgia karena undangan Putra Sekawan. Belasan tahun lalu saya jalan-jalan keliling Jawa dan Pekalongan adalah salah satu tempat favorit saya untuk singgah. Dan hari ini ada di sini bersama semuanya. Barokallah, terima kasih boleh silaturahmi ya. Terima kasih banyak ye. Matur suwun sangat ye. Matur suwun, terima kasih. Bernostalgia dengan Putra Sekawan, bernostalgia juga dengan tentu saja dengan New Palapa. Wow. Saya pernah rekaman sama New Palapa tahun 2012. Jadi SNP, SNP Indonesia. Salam, salam semuanya dulur, salam, salam, salam. Terima kasih hari ini kita ketemu bersilatur bersama yang di belakang sana juga. Salam dulur semuanya. Satu nada, kita satu nada. Yang seru, yang rame, yang asik ya. Nah, minta lagu opo. Terlena, terlena, terlena. Aku ada requestan, katanya suka lagu Bunga Dahlia di sini. Nah, ya, mas ya. Oke, semuanya kita nyanyi sama-sama bersama New Palapa. Bunga Putra Sekawan, silakan. Duhai bunga pujaan, kau bunga dahlia. Oh bunga kesayangan, kau bunga dahlia. Bunga nan cantik menawan, menjadi rebutan. Sungguh indah di taman. Yeah. putra sekawan keluarga besar piye capek? Ape? Masih tetap semangat? Sekali lagi matur suwun ya. Terima kasih banyak untuk semua yang hadir di sana, ibu-ibunya juga saya titip salam ibu, salam hormat Bu, apunten dari saya. Saya titipkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya sekali lagi.